jelita, dengarlah abang kan bertanya, malam minggu ini adakah engkau di rumah? Jikalau abang bermaksud akan ke rumahku, sayang-sayang sungguh aku telah punya janji, janji akan pergi. Hendak ke mana tujuanmu? Bolehkah abang tahu? Dengan siapa kau berjanji? Berjanji akan pergi. Hanya sendiri ku akan pergi menepati janji dengan kawanku yang merayakan pesta di rumahnya. Kalau begitu, bolehkah abang turut serta? Hendak ke mana tujuanmu? Bolehkah abang tahu? Dengan siapa kau berjanji? Berjanji akan pergi. Hanya sendiri ku akan pergi menepati janji dengan kawanku yang merayakan pesta di rumahnya. Kalau begitu, bolehkah abang turut serta? Boleh, tentu boleh, asal saja abang suka. Mari pergi bersama.